Mitra bisnis dalam tulisan di website koran internet, Kwik Kian Gi mengkritisi pernyataan dari Kepala BKPM yang dalam sebuah tulisan di Harian Nasional begitu membanggakan derasnya arus masuk modal asing ke dalam negeri tanpa memilah-milah apakah itu arus modal jangka pendek atau arus modal jangka panjang. Menurut Kwik Kian Gi, derasnya arus modal yang masuk ke dalam negeri tidak akan berarti apa-apa jika tidak memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, saat ini apakah Bapak memang melihat tidak adanya batasan atau pemilahan investasi yang masuk ke dalam negeri, Pak? Ya, tidak ada. Kalau sekarang ada orang punya uang, saya punya uang gitu misalnya. Jangankan orang asing, saya saja warga negara Indonesia, andainya saya punya uang. Saya terang-terangan mengatakan saya punya kekayaan sekian dan bagian yang terbesar saya simpan di luar negeri dalam bentuk US dollar. Nah itu saya masukkan di sini, saya belikan saham kan boleh. Sekarang kan modal asing kan sebebas-bebasnya. Lalu lintas devisa kita kan liberal. Modal asing masuk untuk apa saja boleh. Oleh karena itu banyak yang masuk di sini, bagian terbesar kan masuk saham dan masuk deposito bank. Dari situ kan kelihatan bahwa itu tidak dimasukkan sektor real sama sekali. Lari lagi juga boleh. Sistem lalu lintas devisa sangat bebas. Bebas mutlak. Jadi apalagi catatan Bapak terkait dengan aliran investasi yang masuk ke dalam negeri seperti yang diungkapkan dalam tulisan Kepala BKPM, Pak Kwik? Ya, sebetulnya sudah sangat jelas itu. Semuanya pointersnya sudah saya kemukakan. Nggak ada hal lainnya. Ya cuma dari sini terlihat bahwa kabinet SBY ini isinya orang-orang macam begitu. Bukan hanya kita Wiryawan, menteri perdagangannya ya begitu, menteri industrinya ya begitu, semua seperti itu. Timnya yang liberal total. Ya akibatnya ya seperti ini. Ya kemiskinan, kalau semua yang liberal itu mesti ada ketimpangan yang luar biasa. Nah, China juga kan, walaupun banyak perusahaan-perusahaan negara di sana BUMN, tapi begitu diliberalisir, perbedaan antara kaya dan miskin luar biasa tajamnya. Jumlah milioner dalam dolar dan billioner yang terbanyak sekarang di China, tetapi keluar dari Shanghai, ini saya baru baca di majalah Economist, keluar dari sana ada berapa ratus juta orang yang hidup di bawah 1-2 dolar. Nah, cuma bedanya China dengan Indonesia, pemerintahnya itu mengakui terus-menerus. Kami masih banyak orang miskin, kami menghadapi persoalan besar. Jadi ketika diliberalisasi seperti ini, terus mereka tahu. Nah, kita lihat akan berhasil tidak mereka untuk mengentaskan kemiskinan ini. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.